Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwah, para peserta takhasus yang Allah muliakan, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita jumpa dalam pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita sedang membahas mansubatul asma. Isim-isim yang diapakan, dimansubkan. Kemarin terakhir kita sudah membahas at-tawabi' ya. Sekarang masuk kepada maf'ula dhanna wa akhwatuha. Maf'ula dua maf'ul dhanna ya. Coba dibaca matannya di dalam kitab Al-Ajurumiyah ini dengan judul Dhanna wa Akhwatuha. Wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Wahia dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Taqul dhanantu Zaidan muntaliqa wa khiltu amran syakhisa wa ma asbaha dhalik. Adapun dhanantu dan akhwat-akhwatnya, akhwat dhanna ya, maka dia menasabkan mubtada dan khabar dan kedua-duanya menjadi dua maf'ul bagi dhanna. Mubtadanya jadi maf'ul, khabarnya juga jadi maf'ul ya. Jadi dhanna termasuk amal atau adat atau huruf yang masuk kepada mubtada dan khabar. Contoh umpamanya Zaidun Solihun. Ini mubtada dan khabar, ya enggak? Kalau masuk kana, kana Zaidun Soliha. Kalau masuk inna, inna Zaidan Solihun. Nah, kalau masuk dhanna, dhanantu Zaidan Soliha. Mubtadanya dan solihanya, khabarnya dua menjadi mansub karena menjadi maf'ul bagi dhanna. Dhanantu biasa fi'il fa'il ya. Zaidan maf'ul dhanna al-awwal. Maf'ul dhanna yang awal. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Solihan maf'ul dhanna thani. Maf'ul dhanna yang kedua. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Nah, jadi dhanna itu menasobkan dua maf'ul lebih dan disebut dengan sebutan dua maf'ul dhanna ya. Contoh di sini amal yang menasabkan mubtada dan khabar adalah dhanna, dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, 'alimtu, wajadtu, wattakhadtu, waja'altu, wasami'tu. Tapi nanti ada rincian. Kalau hanya dibahas sepintas begini nanti bingung. Ra'aitu Zaidan. Boleh enggak? Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Toh, Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bih. Kok satu? Padahal di sini ada dua. Nanti itu ada rincian ya. Taqulu, kamu katakan nih contoh kalimat dhanantu Zaidan muntaliqa. Apa artinya? Aku menduga Zaid itu pergi. Muntaliqan pergi. Tadinya kan Zaidun muntaliqun. Mubtada dan khabar. Masuk dhanantu. Jadi dhanantu Zaidan muntaliqa. Tadinya amrun sakhisun. Masuk khiltu yang maknanya sama dengan dhanantu. Jadi khiltu amrun sakhisun. Khiltu amrun sakhisun. Ya. Nah, itu dhanna. Jadi ada tiga jenis kata yang masuk kepada mubtada dan khobar dengan tiga fungsi yang berbeda. Pertama kana, tansibul tarfaul isma wa tansibul khobar. Kedua inna, tansibul isma wa tarfaul khobar. Ketiga dhanna, dhanna mah tansibul mubtada wal khabar, menasabkan mubtada dan juga khabar. Ya, ini pertama dhanna. Kedua hasiba, maknanya dhanna juga sama. Contoh umpamanya hasibtu Zaidan shadiqan faidha huwa kadhib. Hasibtu maknanya menyangka. Hasibtu Zaidan shadiqa. Apa artinya? Aku mengira Zaid itu jujur. Faidha huwa kadhib. Ternyata dia pembohong. Hasibtu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul dhan hasiba awal. Mansubun. Wa alamatun nasbihi fatah. Shadiqan maf'ul tsani. Ya. Nah, itu contoh. Ketiga, apa ketiga teh? Khiltu ya. Khiltu dengan makna juga dhanna. Contoh umpamanya at-tilmidhu fahimun. Apa artinya? At-tilmidhu fahimun. Murid itu faham. Fahimun, fahimun. Ini mubtada dan khabar. Masuk khiltu. Khiltu tilmidha fahiman. Aku menyangka murid itu faham. Aku menduga murid itu mengerti. Ya. Nah, khiltu fi'il dan fa'il. At-tilmidha maf'ul khala. Awal. Mansubun. Wa'alamatun nasbihi fathah. Itu yang keberapa? Ketiga. Keempat, za'amtu. Za'amtu maknanya ya sama, menduga. Contoh umpamanya, za'amtu Zaidan amro. Saya menduga Zaid itu amr. Ternyata salah. Zaid dia Zaid, amr itu amr. Umpamanya, za'amtu Zaidan ustadi. Aku menganggap Zaida itu sebagai guruku. Ya, boleh. Nah, itu yang keberapa? Keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 mah mungkin tidak membingungkan. Karena memang mereka membutuhkan dua maf'ul bih. Zonantu, hasibtu, khiltu, dan za'amtu membutuhkan dua maf'ul min. Nah, sekarang masuk yang kelima. Kelima apa? Ra'aitu. Apa arti ra'aitu? Ra'aitu itu memiliki empat makna. Bisa berarti dhonantu, aku menduga. Kedua, bisa berarti absortu. Apa absortu? Aku melihat. Ketiga, bisa berarti dharabtu ri'atahu. Maknanya menganggap, menghargai, dianggap, dihargai, dihormati, kayak gitu ya. Keempat, alimtu. Alimtu itu artinya apa? Aku mengetahui. Jadi ra'aitu memiliki berapa makna tadi? Empat. Pertama, alimtu. Kedua, dhanantu. Ketiga, absortu. Dan keempat tadi apa? Dharabtu ri'atahu. Empat. Alim itu artinya apa? Aku mengetahui. Dhanan itu artinya aku menduga. Absar itu artinya aku melihat. Dan yang terakhir, dharabtu ri'atahu artinya aku apa? Menganggap, menilai, menghormati atau menghargai. Kalau ra'aitu ini dengan makna alimtu dan dhonantu, maka dia termasuk akhwat dhonna. Kalau alimtunya dengan makna, kalau ra'aitu itu dengan makna alimtu atau dhonantu. Contoh alimtu. Saya mengetahui, saya pakai ra'aitu ya. Saya melihat dengan maknanya mengetahui. Saya melihat Zaid itu soleh. Ra'aitu Zaidan soliha. Maka dia akhwat dhanna, menasabkan dua maf'ul. Ra'aitu Zaidan soliha. Ra'aitu Amran alima. Saya melihat Amr itu pintar. Kedua, dengan makna dhonantu ra'aitu Zaidan soliha, maknanya aku menduga. Mana yang lebih kuat, ra'aitu dengan makna alimtu atau dengan makna dhonantu? Alimtu. Kalau alimtu mengetahui sehari-harinya. Sehari-hari saya tahu Zaid itu soleh. Tapi kalau dhonantu hanya menduga, kelihatan sepintas gan soleh ya. Tapi enggak tahu di belakang, kan gitu, dhonantu maknanya. Ra'aitu Zaidan soliha dengan makna dhonantu Zaidan soliha. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Apa artinya? Kita tidak mentazkiyah seseorang atas nama Allah. Kalau menurut kita baik, itu tidak mengatasnamakan Allah pasti dia baik, enggak. Hanya dugaan. Itulah kalau ra'aitu dengan makna alimtu dan dhonantu. Adapun kalau dengan makna absortu, maka itu bukan akhwat dhonna. Absortu apa artinya? Melihat. Melihat dengan apa? Dengan mata. Kalau tadi ra'aitunya aku menduga, aku mengetahui itu bukan dengan sesuatu yang sifatnya fisik ya, tapi dengan psikis. Mengetahui, menduga itu bukan dengan fisik. Kalau ro'a itu secara fisik, melihat secara fisik, itu mah bukan akhwat dhanna dan hanya menasobkan satu maf'ul. Saya telah melihat Zaid tadi di pasar. Gimana? Ra'aitu Zaidan fisuq anifan. Ah, itu ra'aitu di sana bukan akhwat dhanna. Jadi cara membedakannya apakah ini akhwat dhanna atau bukan dari segi makna. Kalau itu sifatnya fisik, melihat secara fisik, berarti bukan akhwat dhanna. Dia hanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Demikian juga dengan makna dharabtu ri'atahu. Dharabtu ri'atahu. Artinya aku melihat Zaid, artinya aku menganggap, menghargai, menghormati. Nah ini juga bukan akhwat dhanna. Ra'aitu Zaidan. Aku menganggap Zaid. Zaid itu patut diperhitungkan. Itu maknanya. Maka dalam bahasa Arab, ini bisa dijadikan sebagai apa ya? Sebagai cara untuk membohongi. Tapi jangan ya. Umpamanya ada orang yang bertanya, hal ra'aita Zaidan? Kita melihat Zaid, tadi ada di sini. Lihat. Ada orang, hal ra'aita Zaidan? Kamu lihat Zaid enggak? Kita jawab, wallahi ma ra'aitu. Demi Allah saya tidak melihat. Itu tidak dianggap dusta. Padahal wallahi. Karena si orang yang bertanya maksudnya melihat secara fisik, kita menganggapnya ra'aitu di sana dengan mana tidak wallahi ma ra'aitu. Demi Allah aku tidak menganggap adanya dia. Dia bukan apa-apa. He is no one. Dia ini bukan siapa-siapa. Ada manfaatnya? Ada. Berdiplomasi tauriyah, dia memahami melihat fisik, kita memandangnya, saya enggak lihat dia lah. Gitunya, enggak dilihat, enggak dilirik, artinya tidak diapa? Tidak dianggap. Jadi, ro'a itu bisa menasobkan dua maf'ul, bisa menasobkan satu maf'ul. Yang menasabkan dua maf'ul itulah akhwat dhanna dengan makna alimtu atau dhanantu. Adapun dengan makna absortu atau dharabtu ri'atahu, maka itu hanya satu maf'ul saja dan bukan akhwat dhanna. Ya. Sekarang keenam. Apa yang keenam? Alimtu. Makna alimtu artinya mengetahui. Alimtu Zaidan soliha tadi. Aku mengetahui Zaid itu soleh. Nah, ini termasuk akhwat dhanna. Tapi kalau makna alimtu di sini dengan makna yang berbeda, hal alimta Zaidan, apa kamu kenal Zaid dengan makna araftu? Mengenal secara fisik. Hal alimta Zaidan dengan mana hal arafta Zaidan? Naam, ana araftu. Maka itu mah cuma satu maf'ul saja. Tapi kalau umpamanya ma ra'aita an Zaid, bagaimana pengetahuanmu tentang Zaid? Tentang karakternya, tentang sifatnya, bukan tentang fisiknya. Lalu kita berkata alim tu Zaidan saliha, alim tu Zaidan alima, alim tu Zaidan sabira. Ya, saya mengetahui Zaid itu seorang yang sabar. Nah, itu akhwat dhanna. Itu yang keberapa? Keenam. Ketujuh. Wajadtu itu apa? Mendapati, menemukan. Tapi maknanya adalah wajadtuhu ala halin muayyanah. Artinya menemukan si maf'ul bih dalam keadaan tertentu. Bukan dengan makna laqitu. Laqitu menemukan. Contoh umpamanya talabtu dirham alladhi du'a fawajadtuhu. Contoh ya. Talabtu ad-dirhama alladhi du'a fa wajadtuhu. Ha. Talabtu dirham alladhi du'a fa wajadtuhu. Apa artinya? Saya mencari dirham yang hilang, maka saya temukan dia. Nah, wajadtuhu di sini dengan makna laqituhu. Dengan makna menemukan, tapi masih bersifat umum. Dalam keadaan bagaimana si dirham ini tertemukan, ditemukan, tidak diterangkan keadaan tertentunya itu. Apakah dalam keadaan tertutup oleh sesuatu, masturan bisyai umpama, atau dalam keadaan terbuka, dalam keadaan bersih atau kotor, nah, ini tidak diterangkan. Tapi kalau ada keterangan menerangkan keadaan tertentu, fawajadtuhu umpamanya masturan bisyai, bisyai'in, tertutup oleh sesuatu. Fawajadtuhu, maka wajadtu termasuk akhwat dhanna. Hu'nya maf'ul wajada. Yang pertama, masturan maf'ul tsani. Ya, karena ini sedang menjelaskan keadaan tertentu. La wajadu. La'nya lam taukid. La wajadu Allah tawwabar rahima. Wajadu fi'il fa'il. Allah maf'ul wajada awal. Tawwaba maf'ul tsani. Maf'ul wajada tsani. Jadi sekali lagi, kalau wajada dengan makna laqiya, menemukan, hanya menasabkan satu maf'ul. Tapi kalau dengan makna wajadtu ala halatin muayyanah, maka menjadi dua, ya. Wajada memiliki tiga makna. Pertama dengan makna hazan. Apa hazan? Sedih, menderita. Kedua dengan makna laqiya. Apa? Menemukan. Ketiga, dengan makna menemukan secara umum. Ketiga, dengan makna menemukan dalam keadaan tertentu. Contoh umpamanya yang hazan. Apa hazan tadi? Makna satu adalah al-hazan. Sedih. Contoh umpamanya doa. Doaan ini apa? Ad-dirhamu fawajadtu alaihi, bukan alaiha ya, alaihi. Wajadtu di sini apa? Sedih. Telah hilang dirham dariku. Fa wajadtu alaihi, maka aku bersedih karenanya. Ini yang pertama. Maka wajada di sini bukan akhwat dhanna dan tidak membutuhkan maf'ulun bih. Termasuk fi'il yang apa namanya? Lazim. Apa lazim? Tidak membutuhkan objek. Saya tidur. Tidur butuh objek? Tidak. Kalau menidurkan, iya. Saya duduk. Jalastu alal kursi. Butuh objek? Tidak. Disebutnya kata kerja yang apa yang kayak begitu teh? Bahasa Indonesia. Intransitif. Yang tidak membutuhkan objek. Lazim. Fi'il madhi lazim. Kalau butuh objek disebut apa istilahnya? Muta'anti. Membutuhkan objek. Wajada dengan makna hazan lazim, bukan muta'anti. Jadi tidak perlu ada maf'ul bih, ya. Kedua, dengan makna laqiya, umpamanya contoh tadi doa ad-dirhamu fawajadtuhu, telah hilang dirham, ternyata aku temukan. Fawajadtuhu, aku temukan dia. Maka ini mah fi'il muta'addi ya. Wajadtu di sini membutuhkan objek. Wajadtuhu. Tapi masih umum. Ini bukan akhwat dhanna. Butuh objek alias muta'addi alias transitif. Butuh objek tapi cukup satu. Nah, kalau umpamanya membutuhkan keterangan keadaan tertentu, baru itu termasuk fi'il akhwat dhanna. Contoh umpamanya, do'a ad-dirham fawajadtuhu gubbara. Apa artinya? Do'a ad-dirhamu fawajadtuhu gubbara. Aku kehilangan dirham. Lalu aku temukan dalam keadaan, tahu gubbar? Kebul. Antum apa bilang tadi? Terkubur. Terkubur. Madfunan itu. Madfunan. Gubbar itu berdebu. Karena udah lamanya. Berdebu. Maka aku temukan dia dalam keadaan berdebu. Jadi, ini disebut maf'ul kedua dari wajada. Jadi segi makna mirip apa coba halnya enggak? Jadi aku temukan dia dalam keadaan berdebu. Tapi tidak disebut hal, disebut maf'ul wajada yang kedua. Itu yang keberapa? Ketujuh. Kedelapan. Ittakhadtu maknanya bisa mengambil, bisa menjadikan ittakhadha wattakhadallahu Ibrahim khalila. Al-Qur'an. Wattakhadha. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ittakhadha fi'il madhi. Allahnya fa'il. Ibrahim maf'ul awwa maf'ul ittakhadha awwal. Khalila maf'ul tsani. Ya. Saya mengambil Muhammad sebagai guru saya. Sebagai guru. Wattakhadtu Muhammadan ustadzan. Ittakhadtu Muhammadan ustadzan. Orang-orang mengambil rumah-rumah mereka sebagai tempat tinggal. Ittakhadhan nasu buyutahum maskanatan. Maskanah, ya, maskanah, tempat tinggal. Itulah ittakhadha. Kedelapan, kan ada 10 nih. Ja'altu, ja'altu itu membuat atau menjadikan. Saya menjadikan kayu itu sebagai pintu. Membuat pintu itu sebagai, membuat kayu itu sebagai pintu. Ja'altul khashaba baban. Ja'altul khashaba baban. Nah, itu contohnya. Saya membuat tepung itu menjadi bala-bala. Bala-bala non bahasa Indonesia, bahasa. Menjadi kue, menjadi roti gitu ya, menjadi roti. Ja'altu apa tepung? Daqiq. Daqiq. Adonan tepung untuk lebaran daqiqul id. Ada ulama namanya Ibnu Daqiqil Id. Ada sebutan laqab Ibnu Daqiqil Id dan ada kisah tentang hal itu. Ja'altul daqiqa khubzan. Ada enggak dalam Al-Qur'an yang memakai ja'ala? Ah, contohnya apa? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ja'ala Allahu al-ardha firasha umpamanya. Tapi ayatnya bukan begitu bunyinya. Allah telah menjadikan bumi ini firasy, hamparan. Ini firasy. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ja'alna al-laila. Laila maful awal dari ja'ala. Libasa maful tsani. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. An-nahara maful awal ma'asha maful tsani. Itu yang keberapa? Ke-8. Itu tak ke-9. Berarti sekarang terakhir atau 10-nya. Ke-10 apa? Sami'tu. Kalau sami'tu dengan makna adraktu saut. Apa adraktu saut itu? Menangkap suara. Maka itu bukan akhwat dhanna. Umpamanya sami'tu sautan. Aku mendengar suara. Umpamanya sami'tu musika. Aku mendengar musik. Dosa tidak? Tidak. Karena enggak sengaja. Kalau istama'tu, kalau istima' ya menyengaja dengar. Umpamanya kita lagi diam, tarajol ada angkot, ada mobil yang menyetel musik. Kedengaran enggak? kedengaran. Dosa tidak? Dosa. Kalau dinikmati, ini dangdut enak, dosa. Tapi kalau begitu datang, terdengar oleh kita tanpa sengaja dan kita tidak suka, tidak menikmati, ya tidak dosa. Kumahade ya tuh. Kita masuk ke mall, di mall ada musik? Ada. Kita masuk ke kereta, di kereta ada musik? Ada. Ke bis ada musik? Protes? Di Pareman seluruh penumpang lain protes. Kata penumpang lain, kalau enggak mau sini turun gitu ya. Ya gimana lagi? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu mendengar tanpa sengaja, tanpa diniatkan. Kalau sengaja dinikmati, diniatkan, nah itu baru dosa. Jadi kalau sami'a dengan makna idrakus saut, maka hanya membutuhkan satu maf'ul. Ya. Kecuali kalau sami'a di sini mendengar seseorang yang sedang berbicara sesuatu. Umpama sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu an-nabiyya. Aku mendengar Nabi. Mendengar apanya? Kalau diam maka tidak akan terdengar apa-apanya. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qailan, berbicara, atau mutakalliman, sedang berbicara. Sami'tu sabiyya bakian. Aku mendengar anak kecil menangis. Sami'tu sabiyya. Sabiyya maf'ul awal. Bakian maf'ul tsani. Kalau sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza wa kadza. Maka maf'ul tsaninya jumlah yaqulu. Jumlah yaqulu, jumlah fi'il fa'il, wal jumlah jumlah fi'il fa'il fi mahali nasbi maf'ul tsani. Berbeda itu kalau tidak dimuta'addikan dengan huruf apapun. Tapi kalau dimuta'adikan dengan huruf lain, makna sami'a di sana menjadi memenuhi atau mengijabah. Kita berdoa. Doa kita diijabah. Disebut doa kita di apa? Didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha sami'ud doa. Makna sami'u doa itu bukan hanya mendengar tapi hari-hari, bukan. Tapi apa? Mengijabah. Merespon. Kita umpama menasihati seorang anak ya. Kamu itu kalau sepedahan tuh hati-hati, jangan ngebut. Dengar gak omongan kita? Dengar. Tapi brung tuh ngebut, ceger, nabrak. Kita katakan kamu enggak dengar omongan saya. Yang dimaksud enggak dengar di sana apa? Tidak menurut, tidak merespon. Ya. Dengar mah dengar oleh kupingnya tuh, tapi tidak merespon. Kita berdoa lalu doa kita tidak diijabah, kita katakan Allah tidak mendengar doa saya. Kalau mendengar dengan makna diijabah, direspon, biasanya ini biasanya dibantu oleh huruf li. Contoh, apa doa i'tidal? Sami'allahu liman hamidah. Tidak sami'allahu man hamidahu. Tapi ada li. Sami Allahu, Allah telah mendengar. Liman hamidah, kepada orang-orang yang memujinya. Makna atau faedah dari huruf li di sana mengijabah, memberi respon, memberi balasan. Sudah kita ruku, bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla Subhana Rabbiyal Azim. Tasbihnya nafi. Apa arti nafi? Meniadakan. Apa yang ditiadakan dalam tasbih? Aib. Allah suci, maha suci Rabbku. Suci dari apa? Suci dari seluruh aib. Suci dari semua yang tidak layak bagi Allah. Terus al-azim itu tahab, itu adalah tahmid, pujian kita. Subhana rabbiyal azim. Ada tasbih, ada tahmid. Lalu begitu bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamid. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Makna mendengar di sana apa? Merespon. Memberi balasan, memberikan apresiasi, memberikan pahala, memberikan reward, dan yang sejenisnya. Bukan sekedar mendengar secara fisik. Ya iya Allah mah jangankan ucapan, isi hati pun Allah tahu, Allah mendengar. Allah mendengar, Allah mengetahui. Ya. Jadi yang dimaksud sami Allahu li adalah liman hamidah. Sami'a pakai li. Sami'a di sana bukan mendengar suara, tapi apa? Merespon. Memberi balasan. Jadi itulah ke-10 apa namanya? Dhanna dan akhwat-akhwatnya. Jadi tidak mutlak 10 akhwat dhanna atau 9 berarti akhwat dhannanya. 9 akhwat dhanna ini menjadi akhwat bagi dhanna semuanya? Tidak. Ada yang bukan akhwat dhanna dalam kondisi tertentu. Seperti ra'aitu Zaidan gitu ya. Nah, itu mah bukan akhwat dhanna. Tapi umpah ra'aitu Zaidan soliha, ya itu akhwat dhanna. Itulah dhanna dan akhwat-akhwatnya. Fahimtum? Fi su'al walillah? Any question? Aya patah rosan? Hal fahimtum hadha? Intahayna minad dhanna wa akhwatuha. وفيه تفصيل منها ما يكون ينسب مفعولين ومنها ما يكون ينسب مفعول واحدا مفعولا واحدا بس فقط وفيه تفصيل ada rincian tentang hal itu ya. Berarti selesai dhanna dan akhwatnya at-tawabi sudah selesai, berarti selesai semua mansubatul asmaya. Berarti tinggal satu lagi tuh bahasan kita. Sebenarnya satu lagi ini sudah terbahas tanpa harus dibahas, itu apa? Mahfudhatul asma. Itu sedikit dan sudah terbahas semuanya. Mahfudhatul asma maknanya apa? Isim-isim yang dikhafadkan atau yang dijarkan, majruratul asma. Hanya tiga. Satu, majrur. Dua, mudhaf ilaih. Udah dua-duanya? Tiga, at-tawabi'ah. Sudah kan tiga-tiganya? Ah itu mah gak perlu dibahas juga sudah ya. Jadi yang mahfudhatul asma cuma tiga. Majrur, majrur diawali oleh huruf jar. Kedua, mudhaf ilaih diawali oleh apa? Mudhaf. Tiga, at-tawabi. At-tawabi ada berapa? Empat, apa saja? Na'at, man'ut, ataf, ma'tuf, badal, mubadal, minhu, dan taukid. Ya. Nah, tapi ada pembahasan spesifik yang lebih mendalam dari yang sudah-sudah, nanti kita bahas. Setelah beres, selesaikan jurumiyah, saya akan kasih bonus. Apa bonusnya? Adad, ma'dud, dan ta'adud. Ini khusus, gak ada di jurumiyah, tapi penting. Apa adad? Bilangan. Perlu gak bilangan? Perlu. Ma'dud apa? Yang dibilang. Bukan yang dibilangin. Yang dibilangin mah yang diomongin atuh. Yang dibilang. Artinya isim yang datang setelah adad. Adad, ma'dud. Kalau ta'adud apa? Itu mah bukan nahu ya. Fiqih. Ya cukup sampai di sini, insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.